90% film Wali Songo dokumenter itu isinya adalah mistik yang tidak pernah ada. Saya jamin tidak pernah ada yang film ya. 90%. Yang keempat, karena orang Indonesia itu malas belajar sejarah. Makanya pelajaran sekolah yang paling antum gak sukai apa? Sejarah. Apalagi ada anak yang pamit orang tuanya untuk kuliah jurusan sejarah, pasti dimaki-maki sama orang tuanya. Ngapain mempelajari orang mati aja ngeluarin biaya? Itu. Padahal hadirin sekalian, kita ini ada karena sejarah. Kita sekarang ini ada karena sejarah. Kita ada menjadi bangsa Indonesia, Indonesia. Kita ada karena turunan Nabi Adam. Sejarah semua. Gimana? Bahkan Alan Nafis mengatakan sejarah adalah jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang untuk membuat pijakan yang benar dalam rangka menatap masa yang akan datang. Itu sejarah. Makanya manusia sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia sebelumnya. Minimal antum gak mungkin lahir tanpa bapak ibu. Ketika sekarang bapak ibu antum meninggal dunia, kemudian antum ditanya, "Mas, orang tua antum siapa? Di mana? Namanya siapa?" Antum sedang dikorek sejarah orang tuanya. Antum, ingat? Ya. Sebetulnya tanpa sadar perempuan itu ahli sejarah. Dan ahli sejarah terbaik. Sejarah untuk menceritakan tentang sakit hati masa lalu. Iya enggak? Iya, ahli sejarah, perawi sejarah terbaik untuk menceritakan tentang masa lalu yang menyakitkan. Makanya perempuan itu sanggup mengungkap sejarah sakit hati 20 tahun lalu. Yang antum saja sudah gak tahu, gak sadar. Oke. Okay. Itu nanti urusannya. Sekarang kita belajar sejarah yang benar. Oke. Okay. Bahkan saya sering katakan, bangsa yang tidak tahu sejarah bangsa lain cenderung kalah dan terpinggirkan, apalagi gak tahu sejarah bangsanya sendiri. Jadi bangsa yang tidak tahu sejarah bangsa lain aja itu cenderung kalah, terpinggirkan, apalagi gak tahu sejarahnya bangsanya sendiri. Makanya dari salian, penjajah manapun yang ingin melenyapkan satu bangsa diawali dengan mengaburkan sejarah. Nomor satu itu dulu. Rumah tangga ada sejarahnya, organisasi ada sejarahnya. Saya tanya, Muhammadiyah punya sejarah? Punya. NU punya sejarah? Punya. Al-Irsyad punya sejarah. Bahkan bangsa pun semua punya sejarah. Ketika saat orang, rumah tangga, organisasi, bangsa tidak mengetahui sejarahnya sendiri, maka dijamin hilang. Baik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Ibnu Khaldun di dalam mukaddimah tarikhnya, sejarahnya, mengatakan sejarah adalah madhab keilmuan paling bergengsi. Karena dengan sejarah kita bisa mengetahui sirah para nabi untuk kita ambil pelajarannya, perilaku dan politik para raja, dan kondisi umat. Contoh aja, kita tahu bangsa atau kaum Nabi Lut dari siapa? Ahli sejarah. Bahkan hadirin sekalian, hampir seluruh ulama ahli tafsir itu ahli sejarah. Cek. Bagaimana ahli tafsir akan bisa menafsiri surat Al-Kahfi kalau dia tidak tahu sejarahnya? Siapa Dzulqarnain? Siapa Nabi Musa? Nabi Khidir? Ashabul Kahfi? Sejarah. Makanya antum lihat Imam At-Tabari itu ahli tafsir juga ahli sejarah. Imam Ibnu Katsir ahli tafsir pun juga ahli sejarah. Makanya beliau memiliki kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan semua ilmu butuh sejarah, termasuk matematika, kimia. Meskipun ilmu eksak, matematika, kimia, fisika butuh sejarah. Karena suatu ketika seorang pengajar kimia akan ditanya, atau fisika, tokoh-tokoh ahli fisika. Iya enggak? Siapa yang bisa mengungkap? Ahli sejarah. Bahkan Al-Quran mewajibkan kita untuk belajar sejarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ya. Faqsusil qasas, ya. Antum lihat Al-Qur'annya. Nanti kita akan korek sedikit, ternyata Dzulqarnain itu pernah datang ke Indonesia, kan? Itu yang mengungkap adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber sejarah paling otentik. Antum lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Allah mengungkap sejarah seorang yang namanya Bal'am. Waliyullah yang memiliki karomah hebat, akhirnya nasibnya berbalik menjadi murtad. Coba lihat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau saya mau, kata Allah, saya akan menjadi, saya jadikan orang ini hebat terangkat. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Allah kekalkan di muka bumi ini, maksudnya dikasih panjang umur, wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasadil kalbi. Perumpamaan dia adalah seperti anjing. Jadi baru kali ini dan satu-satunya Al-Quran yang mengungkap Allah sampai menganjing-anjingkan tokoh. Kalau sekarang antum dikatain anjing lo, gimana? Sakit gak? Iya, tersinggung antum. Karena hubbud dunya, ilmu, karomah, dan kewaliannya dicuai. In tahmil alihi yalhas. Dikasih tulang, ya juga melet julur. Au tatruku yalhas. Enggak dikasih juga pas. Coba tiruin mas. Anjing. Antum kasih makanan kenyang juga julurkan lidah. Enggak antum kasih juga julurkan lidah. Tamak. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itu perumpamaan kaum yang mendustakan ajaran Allah. Sejarah. Allah sedang mengajak kita untuk bicara tentang sejarah kaum yang mendustakan agama Allah. Makanya Allah akhiri dengan ayat tersebut dengan faksusil qasas, ceritakan, berarti perintah, berarti wajib mempelajari sejarah itu. Wajib. Makanya kalau di antara umat ini tidak ada sama sekali yang mempelajari sejarah, dosa. Karena mempelajari sejarah itu termasuk ilmu fardu kifayah. Sama seperti setingkat dengan ilmu waris. Ya. Kalau enggak ada yang mempelajari sama sekali dosa. Ilmu muamalah. Kalau enggak ada yang mempelajari sama sekali dosa. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkaru. Nah, saya mengajak lagi kepada antum bagaimana sejarahnya Zulkarnain bisa sampai Papua. Ayo kita lihat. Jangan-jangan lewatnya Probolinggo. Karena dari barat. Oke, kita buka surat Al-Kahfi ayat 90. Sudah ketemu. Oke. Allah berfirman, hatta idza balagha matli'ash syamsi. Sampai ketika Zulkarnain itu singgah di daratan terakhir orang melihat matahari terbit. Mana? Timur-timur. Udah gak ada lagi paling. Makanya seluruh ahli geografi memberikan nama daerah itu Timur-Timur. Sudah gak ada timur lagi. Timurnya timur. Ini ayatnya. Antum cek nanti kedua. Wajadaha tatlu'u ala qaumin. Zulkarnain menemukan daerah tersebut. Matahari terbit di kaum. Lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tidak mengenakan pakaian. Kata Al-Kalbi, maksudnya adalah kaum yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Siapa? Orang-orang aborigin. Ya, yeah. Semua. Baik yang tinggal di Papua pantai, Papua pegunungan, itu semuanya di suku aborigin karena Papua sama Australia dulu itu nyambung. Ya. Seperti nyambungnya Sumatera, Jawa, Bali. Dulu nyambung. Jawa sama Sumatera itu terakhir putus bentangannya sampai 12 mil. Itu terakhir ledakan dahsyat Gunung Krakatau yang sampai menimbulkan tsunami tingginya 40 meter. Menerjang Karawang, Bekasi tahun 1882. Dan pertama kali meletusnya yang membuat suhu bumi turun 20 derajat Celcius tahun 444. Begitu juga Bali dengan Jawa, itu dulu nyambung. Putus tahun berapa? Cari sendiri. Itu putus pada abad ke-13. Bahkan Jawa ini bisa potensi putus lagi, terutama daerahnya itu di sekitar Jogja, Gunung Kidul. Karena di Gunung Kidul itu ada sungai bawah tanah yang sangat lebar sekali. Itu kalau terjadi gempa, maka akan membelah. Dan perlu diketahui, Gunung Kidul itu sudah berkali-kali kena gempa. Makanya antum kalau lihat Gunung Kidul sekitarnya, itu batu-batu itu asli batu lautan. Ya, lautan. Antum cek. Ya. Kontur tanahnya itu tanah lautan. Karena akibat gempa dahsyat itu, yang daratan bisa menjadi lautan, yang lautan bisa menjadi daratan. Oke. Gimana? Lanjut gak? Kayaknya gak menarik. Udah ngantuk ini. Gimana? Dilanjutin gak, Pak? Nyambung gak? Ah, bohong lo. Oke. Nah, saya ingin para ahli sejarah berbeda pendapat ketika mengungkap sejarah Indonesia. Apakah berawal dari India atau pegunungan Yunan? Ini berangkat dari mengusut asal-usul nenek moyang Indonesia. Ada yang mengatakan, di Indonesia dulu ada seorang raja di Jawa namanya Dewata Cengkar. Dewata? Apa itu tadi? Apa? Inilah yang disinyalir asli bangsa Jawa. Dan sudah membentuk kerajaan yang namanya Kerajaan Medang Kawulan. Dan disinyalir oleh ahli sejarah, tempat kerajaan itu antara Blora dengan Bojonegoro. Antara situ. Nah, kemudian kerajaan ini diserang berkali-kali oleh Aji Saka yang turunan dari Nawasaka dari India. Serangan berhasil menggulung kerajaan tersebut pada tahun 62. 10 tahun berikutnya Aji Saka membuat penanggalan Jawa namanya Saka tahun 72 Masehi. Makanya kalau kita berbicara masalah tahun Jawa sama Masehi itu bedanya 72. Artinya kalau ada orang yang mengatakan begini, Masjid Demak didirikan tahun 1400 Saka, berarti Masehinya 1472. Paham gak? Pasti gak paham. Gak enak blas mas, nek pinter dewe ini. Antum nyambung dikit-dikit gitu. minimal mukanya koyok-koyok ngerti gitu loh. Ya, jadi kan seneng gitu. Ojo nemen-nemen loh mas. Ya. Oke oke. Tapi ada sebagian ahli sejarah mengusutnya adalah dari Yunan ceritanya. Nabi Nuh ketika kapalnya mendarat di daerah yang disebutkan di dalam Al-Quran, fastawat alal judi. Antum cari di dalam Al-Quran. Kapalnya mendarat di daerah judi. Judi itu daerah yang berada di Al-Jazirah. Al-Jazirah itu daerah masuk Irak perbatasan Turki. Kalau antum melihat geografi, lihat di Google, antum zoom, nanti akan kelihatan. Judi, yaitu Al-Jazirah. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qisasul Anbiya, anak yang masuk Islam yang naik kapal itu tiga. Anak pertama namanya Yafit, anak kedua namanya Sam, anak ketiga namanya Ham. Dalam proses mengejar atau mengundi nasib hidup, mencari mata pencaharian, akhirnya anak-anak ini menyebar. Yafit lebih ke arah timur, akhirnya tinggal di pegunungan Yunan bersama anak cucunya. Lahirlah dua anak namanya Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Jadi Yafit itu punya dua anak, siapa? Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Tempat tinggal pegunungan itu sehingga diberikan nama dia Yunan. Sampai sekarang masih ada. Antum pergi ke sana daerah Tebet atau Tebet sampai Tibet namanya. Ya. Tebet mana? Tibet itu ada namanya pegunungan Yunan. Nah, Yunan ini punya dua anak, Mongol sama Tartar. Nah, Mongol ini akhirnya melanjutkan kebiasaan ayahandanya, yaitu apa? Tinggal di pegunungan, mengembala dan berburu. Makanya saat memegang tampuk pemerintahan yang ketika itu mengalami kejayaan, yaitu Hulaku, akhirnya menyerang Baghdad, sadisnya setengah mati. Karena apa? Orang pegunungan. Akhirnya menyebabkan Baghdad itu jatuh pada tahun berapa? Pasti gak ngerti juga. Tahun 1258 Masehi. Sebentar lagi di Indonesia akan berdiri Kerajaan Majapahit. Dan pas Singosari sudah hampir rontok. Karena Kerajaan Majapahit itu berdiri tahun berapa? Mas. Bingung dewe aku. Tahun 1292. Nah, ketika itu di Sumatera ada seorang pelancong dari Eropa namanya Marco Polo datang. Dan dia sudah menemukan kerajaan Islam di sana, yaitu rajanya Maliku Soleh. Yang tertulis wafatnya itu tahun 1293. Jadi hampir bersamaan itu. Kembali lagi ke sana. Nah, akhirnya Mongol itu tinggal di daerah pegunungan-pegunungan, Tartar itu tinggal bersama anak cucunya di pantai dan perkotaan. Makanya wataknya lebih apa, beradab, lebih apa ya, metropolis. Nah, mereka ini hidupnya menekuni pelayaran, beda dengan saudaranya tadi, berburu, beternak. Akhirnya sampai Jawa. Makanya Tom Raffles, ahli sejarah, yang juga pernah menjadi gubernur jenderal di Indonesia, itu mengatakan asal-usul aslinya nenek moyang orang Indonesia itu dari Tartar. Yaitu Tartar. Makanya kita itu diusut-usut punakannya Ya'jud Ma'jud. Udah ketemu ya? Udah. Makanya susah diatur. Nah, saya sedikit mumpung ngomongin Raffles, biar antum tahu sejarahnya. Raffles ini sebetulnya orang Inggris. Kenapa kok bisa menjadi gubernur jenderal? Karena ceritanya Belanda dulu pernah kalah sama Inggris, ya kan deh, bersekutu dengan Jerman kalah. Makanya Jawa ketika itu dikuasai juga oleh Inggris, gubernur jenderalnya Raffles. Nah, ketika saat dia menjadi gubernur jenderal dan makamnya itu di Bukit Tinggi, istrinya kena sakit malaria. Akhirnya dibawa ke Jawa, dibikinkan taman untuk supaya menyehatkan istrinya di Bogor. Makanya Taman Bogor itu bikinan Raffles. Karena istrinya itu senang bunga, dan bunga itu diberikan namanya dia, bunga Raffleesia. Pernah gak dengar bunga Raffleesia? Pernah lihat enggak? Kampungan tuh. Ya. Itu Raffleesia, itu karena ditemukan oleh Raffles, kemudian dibikinkan semacam apa namanya? Taman air, dan di samping taman air itu ada saung. Saung yang arsitekturnya adalah Eropa, kalau antum pernah masuk ke sana. Itu dulu tempat istirahatnya istrinya. Ya, sambil lihat bunga-bunga Raffleesia, duduk pagi, asar gitu kayak begini, sambil ngerokok antum ya, ngopi gitu ya. Nah, tapi akhirnya istri tercintanya tersebut meninggal dunia juga. Nah, kenapa Tom Raffles ini menjadi ahli sejarah? Karena dia pernah membumi hanguskan Jogja dan merampas seluruh buku-buku sejarah. Dihabisin semua. Dan dia juga berjasa membuat Museum Trowulan. Jadi Museum Trowulan itu bikinannya Raffles. Itu dulu adalah museum pribadinya dia. Kemudian dihadiahkan kepada bangsa Indonesia. Dan dia juga termasuk yang mempertahankan benteng Alfamosa, benteng bikinan Portugis yang dibikin di Malaya, Malaka sana, ketika dihancurkan oleh Inggris, minta disisakan pintu gerbangnya, sampai sekarang ada. Dan antum kalau jalan-jalan ke sana pasti menemukan benteng Alfamosa. Pernah lihat nggak? Udah kuper lagi antum. Pernah lihat? Terus antum ngapain aja mancing antum? Ada parah ini. Antum melancong itu melancong yang bermakna gitu loh pak. Itu ya mancing boleh, snorkeling boleh, tapi sejarahnya dipelajari minimal sejarah ikan-ikan tongkol itu tahu kan gitu. Oh seorang Banyuwangi kok nggak ngerti sejarahnya ikan, gitu kan? Oke. Nah, adik-adik sekalian, Jawa itu sampai pada tahun 1138 Masehi itu dikuasai oleh Raja Mataram Hindu. Makanya di sana kenapa ada dua candi. Candinya satu Hindu, candi Buddha. Karena wangsa Sailendra itu pernah menganut dua-duanya agama itu. Masuk Buddha, kemudian bikin Borobudur. Kemudian dipanggil orang Indonesia Borobudur. Aslinya itu Borobudur. Bodo itu apa? Boro itu candi yang didirikan di daerah namanya Bodo. Bodo itu Magelang. Desa namanya Bodo. Makanya pendekar yang datang dari sana namanya Joko Bodo. Bukan Bodo, goblok, bukan. Antum jangan keliru ngomongnya. Joko Bodo. Seperti Joko Tingkir. Berarti dari Tingkir. Joko Tingkir itu siapa? Anaknya Kebu Kenongo. Kebu Kenongo punya anak Joko Tingkir. Joko Tingkir nanti menjadi raja pertama Pajang, kemudian akhirnya punya anak namanya Benowo, namun dia punya menantu yang namanya Mas ngebeng loring pasar, yang akhirnya kerajaannya berpindah ke kota gede. Dan ini adalah anaknya Ki Pamanahan. Ki Pamanahan itu anaknya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu anaknya Ki Ngenis. Dan Ki Ageng Selo ini manusia terkuat di Jawa karena bisa nangkep petir. Oh, coba hebat kan orang Jawa. Aduh, petir aja ditangkep. Makanya orang Indonesia itu masya Allah hebat-hebat, tapi anehnya perang sama Belanda kalah terus. Itu loh. Jadi enggak nyambung gitu loh. Apalagi melihat bagaimana adu kesaktiannya antara Ki Kedu. Kedu itu di mana? Hah? Lagi-lagi di sekitar Purworejo. Purworejo Magelang itu Kedu. Datang dari Kedu menuju tempat desanya Sunan Kudus, masya Allah. Dan itu cukup naik nampah, yaitu ayaknya padi. Karena dia punya kesaktian peringan tubuh, jadi ayaknya padi itu dinaiki seperti pesawat siluman. Wah, masya Allah. Itu. Dalam hitungan menit sudah langsung sampai Kudus. Ayo coba. Akhirnya dia melayang-layang di atas desanya Sunan Kudus sambil nantang-nantang, "Eh Kudus, metuo," mendengar gitu. Dia tantang, "Kalau kamu berani melayani kesaktian saya, ayo keluar adu kesaktian." Nampaknya Sunan Kudus sedang khusyuk sholat di masjid. Ya, masjidnya mirip-mirip masjid ini. Umpamanya kan gitu. Ya. Akhirnya naik turun Sunan Kudus gemes juga, kesel juga ditantang-tantang, akhirnya keluar dari masjid. Oh, dilihat, ngeledek, turun, naik lagi. Akhirnya Sunan Kudus, "Eh, Kedu, turun. Kita adu kesaktian di depan apa namanya? Halaman masjid. Yang menang itulah nanti yang akan menentukan." Naik lagi. Akhirnya enggak sabar, kesaktian Ki Kedu ditarik dengan kesaktian Sunan Kudus, mungkin punya ajian serat jiwa. Maka kesaktian peringan tubuhnya itu hilang, langsung oleng. Enggak karu-karuan terbangnya, jatuhlah di daerah Comberan, yaitu Jember. Makanya daerah itu sampai hari ini disebut dengan daerah Jember. Itu ya. Jadi asal usul daerah Jember itu tidak lepas dari Kedu sama siapa? Sunan Kudus. Itu ya. Ini ilmu cok kali cok dikali-kali cocok. Ini saya selingi biar antum tidak terlalu serius ya. Kalau nanti serius ana tunjukkan ini sejarah, ini dongeng gitu kan. Dongeng itu ciri-cirinya kalau antum ditanya 4 atau 5 enggak bisa jawab. Kalau antum bisa menjawab berarti sejarah. Apa? Contoh perang Badar. Apa perang Badar? Siapa pelakunya? Kapan terjadi? Di mana terjadi? Kenapa terjadi? Itu sejarah. Lah kalau antum tanya sekarang, apa adu kesaktiannya Sunan Kudus dengan Ki Kedu? Kapan? Enggak ngerti. Di mana? Oh tiba-tiba Jember gitu loh. Mana daerahnya? Kedu, Kudus, Jember. Itu kan ngawur itu namanya. Terus oke. Kedu ini siapa? Kita bisa enggak mengungkap sejarahnya Ki Kedu seperti mengungkapnya sejarahnya Rasulullah? Tokoh perang Badar, Rasulullah dari kalangan Kufar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, atau ini jelas gitu. Jadi makanya kalau antum ingin belajar sejarah, sejarah itu fakta atau dongeng, itu tadi tanyakan 5 pertanyaan. Kenapa terjadi perang Badar? Bisa kita jawab. Tapi kenapa Sunan Kudus sama Ki Kedu itu adu kesaktian? Kenapa? Apa lamarani ditolak? Ini kan gitu. Apalagi nanti adu kesaktiannya Sunan Giri dengan Begawan Minto Semeru. Tengkarnya itu di daerah sekitar pondok pesantren dekat Gunung Petukangan. Pertanyaannya, Gunung Petukangan ini di mana? Nah itu sejarah. Makanya contoh kita gak usah ke Arab ya. Proklamasi kemerdekaan apa? Kapan? Siapa? Di mana? Semuanya bisa dijawab. Kenapa terjadi pembacaan proklamasi? Itu berarti sejarah. Oke? Okay? Udah selesai? Gimana? Jam berapa? Jangan masih lama aja. Oh, masih 1 jam ya. Capek juga gue. Oke. Okay. Nah, hadirin sekalian, pada tahun saat Mataram Hindu itu berdiri, di Sumatera sudah ada namanya Kerajaan Sriwijaya. Raja yang kedua pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sejarah. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan. Karena suratnya ini dikirimkan kepada Muawiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz, diungkap oleh 2 sastrawan Arab. Yang satunya dari Andalusia, yang satunya dari Baghdad, dari Irak. Ya. Ya, ketika itu kurang lebih pada tahun 746. Nah, pas ini tahun-tahun antara kalau Muawiyah ini masih Daulah Umayyah. Dan sangat masuk akal adik sekalian karena Muawiyah itu ahli perkapalan. Tolong diperhatikan, Muawiyah ibn Abi Sufyan itu ahli perkapalan. Ya. Bahkan beliau sejak zaman Umar bin Khattab sudah usul untuk membuat angkatan laut. Karena selama ini angkatan cuma 1, angkatan darat. Kalau dulu belum ada angkatan udara karena masih belum ada yang bisa terbang. Nah, usul itu ditolak oleh Umar bin Khattab karena khawatir keselamatan kaum muslimin, karena orang Arab tidak terbiasa hidup di air. Beda orang Banyuwangi, ya. Orang Probolinggo dekat pantai, ya. Akhirnya apa, ditolak. Kemudian diusulkan lagi oleh Muawiyah pada zaman Utsman bin Affan, akhirnya diterima. Makanya Utsman bin Affan sampai punya 1750 armada perang. Makanya masya Allah Pak, Rasulullah istilahnya bersabda, memprediksi ya, di antara sahabiat perempuan yang mati di perang laut siapa? Ummu Haram. Kamu akan menjadi syahidah pertama kali perang laut. Dan itu ternyata pada waktu zaman siapa? Utsman bin Affan. Oke. Surat itu menariknya bunyinya begini. Secara kesimpulan. Surat dari Raja Hindia. Dan tolong diperhatikan, India itu bukan India yang sekarang ini sekitar Bangladesh, Pakistan. India itu Indonesia, Pak. India itu Indonesia. Makanya nanti, dengarkan dengan baik. Pasukan Nabi Isa nanti pecah menjadi 2. Maksudnya terbagi menjadi 2. 1 berperang bersama Isa untuk memerangi Dajjal. Yang 1 kelompok lagi berperang memerangi bangsa Hindia. Di akhir zaman. Berarti potensi orang Indonesia nanti menjadi musuhnya pasukannya Nabi Isa. Berarti apa? Banyak yang kafir. Sudah. Makanya betul katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah tidak menjamin Islam ini. Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini, maksudnya persada. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam ini tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Betul, enggak ada. Jaminan ayat berapa? Islam tidak akan hilang di Indonesia. Dan sekarang aja sudah mulai. Makanya Rasulullah mengatakan masa dajjal keluar apa? Yakhrujud dajjalu fi khifatin minad din wa idbarin minal ilm. Dajjal itu keluar saat tipisnya agama umat dan orang berpaling dari ilmu, majlis ilmu. Dan sekarang sudah mulai. Sekarang sudah mulai orang itu agamanya tipis. Buktinya apa? Dikasih agama berat-berat pada nolak. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, kan gitu. Pengennya yang enteng-enteng, yang gampang-gampang, yang boleh-boleh. Itu belum keluar loh Pak Dajjal loh. Itu. Berarti nanti keluarnya itu kebanyakan mereka itu tipis agamanya, bahkan keluar dari Islam. Makanya di dalam tulisannya para wali songo, jadi wali songo ini pernah mengadakan muktamar. Ya, muktamarnya di Giri Kedaton. Yang memimpin muktamar Sarasehan itu Sunan Giri sendiri, dan ketika itu beliau menjadi raja, ya, raja Jawa. Dan ini sangat otentik, makanya saya katakan Wali Songo itu manusia historis, bukan legendaris, bukan dongeng, karena ada buktinya. Di mana buku yang memuat hasil muktamar tersebut yang berada pada catatan daun lontar atau runtal ditemukan di Italia, Museum Ferrara Italia. Yang menarik hadirin sekalian, bahasanya sangat cocok menunjukkan bahasa pertengahan, yaitu abad 15. Ya. Saya bacakan sedikit. Ini mukaddimah yang dibawakan oleh Sunan Giri. Niki sakatahing para wali sami apa guneman ing Giri Gajah. Ing Gunung Kedaton kang pagunemaken tingkahing mangarifat. Mangarif, orang Jawa itu kalau bilang ain itu ngain. Makanya kalau baca alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin, ngain. Mangarifat makanya Sunan Bonang ketika menyebut firqah-firqah yang sesat, di antaranya adalah Mu'tazilah, beliau menyebutnya Mutangiyah. Jadi di dalam bukunya Sunan Bonang yang namanya Primbon Sunan Bonang ini ditemukan di India, Leiden, Belanda, dan itu diusung ke Belanda pada awal-awal abad 16, dan disinyalir dibawa oleh para pedagang yang nanti akan menjadi cikal bakal VOC. VOC kan berdiri tahun 1602. Sebelumnya itu sudah ada lawatan. Nah, mungkin ada yang bertanya, yang bukunya Wali Songo itu kok sampai bisa ke Italia? Gini ceritanya. Ada beberapa misionaris, ya. Kristen itu kan ada dua. Katolik sama Protestan, kan gitu. Katolik itu dibawa oleh bangsa Portugis. Katolik, Protestan dibawa bangsa mana? Belanda. Nah, pada saat Portugis, ada kan perjanjian Saragoza itu, setelah dunia Islam kalah, maka dunia ini dibagi oleh Spanyol sama Portugis menjadi dua kan, bagian timur bagian Portugis, bagian barat Spanyol. Nah akhirnya Spanyol menjajah timur, ya, masuk ke Indonesia lewat Malaka tahun 1511. Yang akhirnya kontak perang dengan Patiunus, kan gitu. Namun Patiunus salah prediksi, dikiranya kapalnya Portugis, perahu cungnya itu cuma 70, ternyata 300. Sementara beliau hanya menyiapkan 40 kapal cung. Akhirnya kapal cung yang beliau naikin, yang terbuat dari kayu jati itu, ketembak meriam, akhirnya dia meninggal dunia. Makanya gelarnya Pangeran Sabrang Lor. Karenanya mati di mana? Di lautan, sedang nyebrang, maksudnya naik kapal. Makanya Patiunus itu disebut dengan Pangeran Sabrang Lor, karena di pantai utara. Oke, dilanjutkan enggak? Kayaknya enggak. Beda kalau nyampaikan ke orang ngerti. Oke, enggak apa-apa, guys. Kang Karihin Pangeran En Bonang, berarti pada saat muktamar itu Sunan Bonang datang. Kaping kalih Pangeran Ing Mojo Agung. Nah, Mojo Agung itu pangeran namanya Abu Rere. Orang Jawa menyebut Bu Rere, maksudnya Abu Hurairah. Nah, itu ya. Nah, Mojo Agung Abu Hurairah itu ceritanya masih ponakannya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu datang ke Jawa bersama dua ponakannya, satunya Abu Hurairah tinggal di Mojagung, satunya Ali Murtado tinggal di Gresik, kemudian dipanggil orang Jawa namanya Ali Murtolo. Nah itu karena orang Jawa itu menyebut D itu berubah menjadi L, makanya Ramadan menjadi Romelan. Nah, lihat ini. Kaping tiga Pangeran Ing Cirebon, berarti Sunan Gunung Jati jauh-jauh dari Cirebon datang ke Gresik loh, Mas. Coba bayangin kendaraannya apa itu ya. Ya paling sapi sama kebo. Kaping empat Pangeran Maghribi. Nah ini sayangnya kita tidak menemukan. Kaping empat Pangeran Ing Kalijogo, berarti Sunan Kalijogo datang ini. Kaping lima Syekh Bentong. Syekh Bentong ini anaknya Syekh Hasanuddin yang disebut orang Jawa Barat Syekh Kuro. Kenapa dikatakan Syekh Kuro yang kuburannya di Karawang, kan ada itu Kuro? Karena Syekh Hasanuddin ini datang dari Mekah Umul Kuro. Nah orang Jawa itu ngomong Umul Kuro susah. Kuro aja udah. Wah, itu Syekh Kuro. Maksudnya dari Umul Kuro. Ya sama aja. Asyura tinggal Suro kan? Ya Asyura kan dipanggil orang Jawa apa? Asyura. Ya Suro. Itu. Ini Syekh Bentong. Nah, disinyalir oleh ahli sejarah, Syekh Bentong ini setelah itu akhirnya dakwah ke Malaysia. Makanya di Malaysia itu ada namanya kampung yang sekarang sudah menjadi kota Bentong. Karena dia tinggal di situ. Kemudian kaping 6 Maulana Maghribi, yang kalau kita melihat isi sarasehan, Syekh Maulana Maghribi ini orang yang paling alim, cuman sayang kita tidak menemukan sedikit pun tentang sejarahnya. Sayangnya dia. Dan jelas Maghribi dari mana? Maghribi dari mana? Maroko, Maghribi. Maghribi dari orang Jawa nyebutnya Grebek. Itu makanya bahasa Arab masuk ke Indonesia itu berantakan, rusak. Ya Muhammad Said aja dipanggil orang Jawa Mat Said, coba itu adik Mat Solar. Ya contoh aja Muhammad Ali Murtado dipanggil Murtolo. Nah oke, kaping pitu Syekh Lemah Bang. Nah nampaknya Siti Jenar juga datang, dan memang didatangkan untuk diklarifikasi apakah Siti Jenar itu sesat di dalam muktamar ini. Makanya muktamar ini sengajanya ingin mengklarifikasi kesesatan makrifatnya Siti Jenar itu benar enggak, gitu loh. Kaping wolu Pangeran Ing Giri Gajah Ing Gunung Gadaton Duk Paguneman Ing Dino Jumungat, berarti pertemuan ini pada hari Jumat tanggal ping limo, berarti hari kelima ing wulan Romelan. Nah, berarti wulan Ramadan tahun wawu. Nah di sini sudah sulit untuk diusut wawu itu berapa. tahun berapa, karena tahun wawu itu di dalam istilah orang Jawa berputar setiap 9 tahun sekali. Itu wawu. Makanya di Nusalian saya membantah tentang apa ya namanya ya, orang yang mengatakan Gajah Mada itu Muslim. Alasannya karena nama aslinya sebetulnya bukan Gajah Mada tapi Gajah Ahmada. Itu Gajah Ahmada. Hadirin sekalian, dari sisi masalah pelafatan dan nama, pertama, orang Jawa itu enggak pernah kita temukan memberi nama orang dengan nama Gajah. Itu susah. Orang Jawa itu paling seneng bilang akhirannya itu O, Ngatiyo, Waloyo, Bejo. Itu paling seneng. Soeharto, Soekarno. Itu paling seneng. Enggak mungkin Gajah. Terus kemudian Ahmada, harusnya bukan Ahmada tapi Ahmala, karena D itu berubah menjadi L. Ini dari sisi penamaan. Yang kedua, bantahan saya, Gajah Mada itu memang nama, gelar. Karena memang raja-raja Majapahit itu senang menamai dirinya, gelarnya dengan nama-nama hewan. Makanya rajanya siapa? Hayam Wuruk. Hayam itu apa? Ayam. Wuruk apa? Terpelajar, berarti ayam kuliahan. Ayam Wuruk. Wah, rajanya Hayam Wuruk. Panglimanya siapa? Gajah Mada. Apa gajah? Gajah Mada apa? Tangkas. Makanya dalam bahasa Sangsekerta, Gajah Mada itu artinya gajah yang tangkas. Karena memang ahli perang. Makanya anak-anaknya Kertawijaya yang nanti istrinya ada dua, Darawati sama Putri Cina, itu masuk Islam. Anak-anaknya juga memberi nama gelar-gelar hewan. Contoh yang menjadi Adipati Surabaya namanya siapa? Lembu Suro. Nah kan gitu, Lembu Suro. Yang menjadi Adipati Madura namanya siapa? Lembu Peteng. Nah kan lembu. Yang menjadi Adipati daerah Pengging siapa? Kebo Kenongo, loh, hewan. Nah itu, sehingga tidak bisa diotak-atik. Bahkan ada buku sejarah yang paling akurat, karena yang menulis adalah pelaku sejarah pada zaman hidupnya Kerajaan Majapahit, yang tidak lain Empu Prapanca di dalam kitab Kertanegara Kertagama, ya. Itu disebutkan Gajah Mada itu beragama Buddha Tantrayana. Paham gak? Nah paham ya sudah. Oke, pokoknya yang penting gue sampaikan. Oke, sudah? Gimana? Udah dipahami ya? Gimana? Dilanjutin gak? Oke, yang penting lanjut. Gak paham terserah. Nah yang hebat lagi, ini pesenannya, pesen terakhir ceramahnya Sunan Giri. Bang Sunan Giri ini dikatakan oleh Tom Peres ini apoteker yang ikut penjajah Portugis, yang akhirnya menulis sejarah dan akhirnya menjadi sejarawan. Bukunya sangat fenomenal, namanya Soma Oriental. Dia mengisahkan perjalanannya menulis dari India sampai Ternate, menceritakan tentang Raja Giri Kedaton yang tidak lain adalah Sunan Giri. Termasuk dia dikatakan adalah pausnya Jawa. Ini menunjukkan Sunan Giri itu wibawa. Ya, makanya disebut oleh para ulama ketika itu Sunan Giri itu adalah mufti tanah Jawa karena alim. Dan yang paling alim, kalau Sunan Giri itu lebih khusus pada ahli politik, kalau ahli agama Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang, Sunan Giri ini ipar-iparan ya, karena Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Nah Sunan Giri nikah sama anaknya Sunan Ampel. Ini pernah belajar ke Pasai, ke Malaka, bahkan dikatakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka pernah belajar ke Mekah. Sunan Giri belajar kitab Al-Ahkamu Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi dan juga kitab-kitab fikih tentang tata negara, makanya dia itu sangat ahli masalah tata negara, sehingga negara Demak bin Toro itu rancangannya Sunan Giri. Untuk ulamanya, makanya orang-orang Jawa di kalangan wali, Sunan Bonang itu disebut dengan Raja Agama. Karena untuk urusan agama, untuk urusan fatwa, itu di tangan siapa? Sunan Bonang. Untuk urusan tata negara politik, itu di tangan siapa? Sunan Giri. Makanya ditakuti. Dan dari ceramahnya beliau juga nampak sekali beliau itu orang yang sangat begawan, yang disegani, memiliki integritas. Ya, beliau mengatakan di dalam ucapan ini Sarasen tersebut, mana ini sebentar, panedomalih prasana sadoyo dan sami ami coro tingkahing mengarifat dan sami mufakat sampun dados parbetan. Masya Allah. Jadi Sunan Giri sangat tidak mau terjadi perselisihan di kalangan para wali. Makanya panedo malih prasana sadoyo, permintaan saya kepada semuanya yang hadir peserta muktamar dan sami ami coro tingkahing mengarifat, bicara tentang makrifat baik-baik, jangan sekarang emosi nafsu. Dan sami mufakat, yang penting mencari titik kesepakatan, jangan perselisihannya. Sampun dados parbetan, jangan jadikan perselisihan. Dan sami amlingi paniringan satu dengan yang lainnya, saling watawasau bil haqqi watawasau bil haq watawasau bil sabr. Wong paniko den dados sawici. Jadi satu, sampun wonten kumalamar pangawarawhe den sami waspaos ing kahangaringin pangeran den sami waskito. Artinya pengetuan tentang masalah ma'rifatullah, masalah kaitannya tentang ketuhanan, tauhid, itu harus diperjelas. Nah itu, apalagi Sunan Bonang itu pak, ternyata masya Allah salah kalau dia itu diklaim sebagai Asy'ari. Ternyata dari penelitian saya, ya, cuman saya mau nulis dulu itu Primbon Sunan Bonang, bukunya sudah ketemu, cuman belum sempat-sempat. Ya, itu saya temukan di antara sekian kitab rujukannya Sunan Bonang itu dua. Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali, ini untuk menyoal masalah kaitannya dengan akhlak. Dan kitab ini dikaji di pesantren-pesantren. Ya, dan semua santri-santri kalong termasuk bapak saya punya kitab ini. Dan dikasih arti pegon. Itu diawali dengan akhlak seorang thalibul ilmi, kemudian setelah itu akhlak, kemudian masalah fikih peribadatan. Nah, dalam masalah akidah beliau merujuk kitab namanya Tamhid. Tamhid ini sudah hampir saya cari 10 tahun ketemu. Kemarin dicetak oleh Badan Wakaf Turki. Setelah saya pelajari kitab ini dikarang oleh Abu Syakur As-Salimi. Ternyata hadirin sekalian, akidahnya Abu Syakur As-Salimi yang dijadikan rujukan oleh Sunan Bonang ini, akidahnya adalah Hanafi dan tidak Maturidi. Lebih kepada kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan sangat Salimi ini firqoh yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, firqoh yang paling mendekati dengan ahli sunnah. Salimiyah keras sekali terhadap masalah bid'ah. Makanya Sunan Bonang tidak jauh dari sikapnya. Makanya di dalam kitab Primbon tersebut Sunan Bonang mengatakan, e mitroning sun sami-sami niro, ya, anyegao, sami-sami niro muslim, anyegao bid'ah lan dolalah. Kita ini sama-sama muslim, saling berpesan untuk mencegah dolalah dan bid'ah. Dan itu bukunya ditemukan di Leiden, Belanda, dan masih berbahasa Kawi, cuman alhamdulillahnya di sini kita dipermudah, diberikan karunia Allah, ya, walaupun yang bikin musuh, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, jadi kita bisa baca. Ini juga bahasa Latin. Coba kalau bahasanya bahasa Jawa, bahasa itu Hono Coroko, kelenger sampean. Iya, Hono Coroko itu loh. Apalagi Hono Coroko yang bahasa lamanya. Kalau Hono Coroko yang sekarang sudah dipermudah, yang lama Sangsekerta itu sulit untuk membaca. Bahkan Kropak Ferrara itu ketika ditemukan, dicari penerjemahnya seluruh Indonesia enggak nemukan. Ternyata akhirnya diterjemahkan salah satu profesor doktor dari Belanda, ahli bahasa Kawi dan Sangsekerta, yang tidak lain adalah Profesor Doktor Drewes. Itulah yang memindah ke dalam bahasa Kawi ke bahasa mana Belanda, kemudian pada tahun 2002 diterjemahkan oleh Asnan Wahyudi atau Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sunan-sunan, wali-wali itu baru ada titik terang setelah tahun 2002. Makanya buku-buku sebelum tahun itu tidak pernah mengungkap buku Kropak Ferrara ini. Yang ajarannya Masya Allah, coba kita baca nih ajarannya. Ya. Dan antum terkagum-kagum, ternyata Masya Allah Wali Songo ini ahli sunnah. Ya. Coba, gimana? Mau dibacain ya? Oke. Okay. Beragama Islam yang sempurna itu pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, kemudian menjadi orang bertakwa sesuai dengan tingkatannya. Islam, iman, ihsan. Berarti di sini memahami hadis Jibril. Bagaimana tingkah laku orang Islam itu? Bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa itu? Bagaimana tingkah laku orang Islam menjadi munafik, menjadi Yahudi? Bagaimana sikapnya yang menyerupai perbuatan iblis, perbuatan sesat, perbuatan kufur dan kafir? Coba bayangkan. Dibedakan. Gak bisa serampangan begitu. Inilah tingkah laku dari masing-masing hal di atas. Tingkah laku dalam agama Islam ini, Wali Songo sudah memberikan suatu cara beragama. Makanya temanya ini cara beragama dan etika hidup yang diberikan Wali Songo, digariskan untuk kaum muslimin setelahnya, termasuk kita. Terus tingkah laku dan akhlak. Jika tingkah laku serta akhlak tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Orang yang dibenci oleh Allah hingga hari akhir adalah orang yang berketerlaluan dosanya karena tidak memperhatikan perintah Allah. Yang dinamakan orang Islam adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menganjurkan kepada orang lain untuk berbuat kebajikan, mencegah kemungkaran. Berarti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah. Dari perbuatan jahat, sayang kepada orang dan berbuat baik kepada semua orang, menjauhi mereka yang mengesampingkan ajaran Islam. Dari sekarang malah didatangin. Di samping itu juga mau berhubungan dengan orang yang mengaku beragama Islam. Itulah yang disebut dengan berislam yang sebenarnya. Menjauhi yang itu. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu dan yang terkecuali bagi semua orang Islam. Dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Puasa pada waktu bulan Ramadan. Gak mungkin kalau memang begitu Pak. Wali itu kerjanya tapa. Membayar zakat sesuai kemampuan. Bagi yang punya uang, kalau toh disimpan atau dipakai sebagai modal, berarti zakat dagang. Harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Masya Allah, kok ada Wali Songo nyanyian? Itu. Ya. Ini aneh. Katanya Sunan Giri nyanyi Padang Bulan. Terus gimana? Enggak iso. Sluku-sluku batok, ada lagi ilir-ilir. Nah, itu kalau ilir-ilir saya agak membenarkan karena memang Sunan Kalijogo itu sudah wali di ngembumikan Islam. Jadi sudah mengembumi. Jadi tradisi Jawa itu sudah campur aduk pada zaman Wali Sunan Kalijogo. Kalau Sunan Ampel gak mungkin nyanyi, Sunan Giri gak mungkin, apalagi Sunan Bonang yang alim begitu nyanyian. Tombo ati iku limo warnane, moco Al-Quran ngen angenen sak maknane, kaping pindu. Terus no sampean Biasanya ditambahi lir ini ilahi las. Nah itu sudah Sunan Bonang modern. Itu campur aduk. Lir ilir aja ditambah salatullah salam kan gitu. Lir ilir tandure wasumilir tak icuro yoroyo tak sengguh kemanten anyar cahangon cahangon penek no blimbing kui lunyu lunyu yo penek an kanggo tombo dododiro dododiro kumitir bedah ing pinggir tondo mono rumah tono kanggo sembah mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ayo salatullah langit hancur ya wali kok nyanyian itu loh. Oh, di buku panduannya itu jelas berdagang alat musik itu haram. Jadi gimana nyambungnya? Makanya dari salian gak ada ceritanya bahkan tapanya orang muslim itu iktikaf. Berteman dengan orang soleh itu tapa. Jadi gak mungkin ada Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai sampai lumutan. Dipendem 2 tahun pak. Dipendem 2 tahun. Ketika diambil itu nyawanya sudah hampir lepas. Akhirnya ditiup sama Sunan Giri hidup lagi. Masya Allah, Sunan Giri bisa ngidupin manusia. Jadi ditiup mulutnya. Allah. Jadi cerita mistik, dongeng campur apa namanya, dijadikan sebagai film dokumenter. Coba bayangkan generasi bangsa dicekoki dengan cerita-cerita khurafat yang itu menjadi musuh Islam. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu asatirul awwalin, itu orang-orang jahiliyah mengatakan cerita asatirul awwalin itu cerita jelek. Nah ini kok dikembangkan, difilmkan. Yang lebih aneh lagi, Sunan Kalijogo adu kesaktian dengan Syekh Siti Jenar di bawah tanah. Coba makhluk apa Pak bisa tengkar di bawah tanah? Ya pengetahuan saya cuma 2 rayap sama orang-orang. Ada gitu loh. Tapi ya aneh. Diwajibkan nonton. Dulu ana masih ngalami. Dulu saya diwajibkan nonton film tersebut. Antum ngalami enggak? Saya itu ya Sunan Samam dulu juga diwajibkan nonton film G30 SWKI itu kan gitu. Oke. Nah, lebih lagi nih. Hebatnya, jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram dan dilakukanlah derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, masya Allah, jihad, mandi jinabat, membaca Al-Quran. Loh, kok aneh sekarang syariat jihad dihilangkan? Ini ajaran Wali Songo. Melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah itu. Berikut ini amal yang naruh ni. Baik, saya percepat aja. Ini pesan terakhir para wali mana ini? Mana? Jadi, oh ini nih. Inilah jalan untuk mengerti tentang Allah. Dan menjauhi maksiat berasal dari tulisan Qalifah disarikan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali ditambah dari lagi dari kitab Mas'adullah ya, tentang isi Nabi Isa yang kedua disari dari kitab Masabihul Mafatih karya Imam siapa Pak? Al-Baghawi. Masya Allah, coba bayangkan Pak, bahkan kitab Syarhus Sunnah itu menjadi rujukan Sunan Bonang. Ya. Raudatul Ulama dari kitab tafsir dan kitab usul dari semua kitab-kitab. Jadi hadirin sekalian, yang mengagumkan saya makanya Profesor Dr. Drewes si orang Belanda ini mengatakan kalau Sunan Bonang ini bukan ulama besar, minimal bukan orang biasa. Yang kenapa? Karena rujukannya semuanya kitab Arab. Gak mungkin dia itu gak paham bahasa Arab. Dan gak mungkin belajar bahasa Arabnya ketika itu di situ Bondo, apalagi di Probolinggo, belajar sama Bejo. Gak mungkin. Pasti kemana? Ke Mekah. Nah gitu loh. Ke Mekah. Makanya saya juga menguatkan pendapatnya Buya Hamka yang mengatakan bahwa Sunan Bonang sama Sunan Kiri itu belajar ke Mekah. Itu makanya hebat. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir, karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekat hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh yang menjadi terasing, ghuraba. Masya Allah, Islam ghuraba, bada'al Islamu ghariban fasaya'udhu ghariban kama bada. Ternyata hadis itu sudah menjadi hadis apa? Permen karet. Sudah biasa disampaikan para ulama, wali songo, masya Allah. Yang hebat lagi dengarkan. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agar ajaran Islam, banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam keislamannya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan oh, ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Subhanallah. Hebat. Masuk apalagi Pak, yang saya kagum itu ketika Wali Songo menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan Islam, ternyata berapa? 10. Ternyata gimana Pak? Persis yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Nawaqidul Islam. Persis. Walaupun bahasa ungkapannya berbeda. 10 juga. Anehnya 10 beliau juga. Itu. Jangan-jangan kitab-kitab yang mereka pakai rujukan sama. Karena Sunan Bonang, Sunan Giri sudah kenal kitab-kitab tadi itu. Syarhus Sunnah. Terus kemudian Tamhid. Bidayatul Hidayah. Kitab Sahih Bukhari Muslim. Masya Allah. Sezaman itu loh Pak, mereka sudah tegas bicarakan bid'ah coba. Zaman sakmono tuh, sampai sekarang kok malah malu-malu kucing. Lah enggak malu-maluin. Ahli sunnah ngaku tok. Di sini-sini. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Oke, jika orang Islam bertindak kufur, maka tetap kufurlah dia. Dan berarti murtad dari agama Islam. Jika dia berbuat kebaikan, ia tak akan diterima oleh Allah sebelum bertaubat. Betul, masya Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang kafir itu harus taubat. Itu makanya firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai mati belum bertaubat. Itu maksudnya. Kalau tobat ya selesai. Oh, dulu sahabat-sahabat itu juga ada yang musyrik karena tobat. Nah, dengan itu. Oke, yang hebat di dalam masalah muamalah. Jika hendak berbuat baik kepada tetangga, lo lihat, masya Allah, lengkap ajarannya wali itu. Hendaknya berbuat baik terhadap sesama muslim, mau saling menolong dalam kesusahan bersama, mau berbakti kepada ayah bunda, berbakti kepada guru, berbakti atau mau datang kepada ulama, loh, sayang kepada anak yatim, mau membaca istighfar waktu mendapat kesusahan, loh, kalau lagi susah itu sering baca istighfar, mau membantu saudara sesama agama, akhlakul karimah, mau membantu tetangga, orang yang demikian ini nanti di akhirat menghadap Allah dengan wajah yang bersinar bak bulan purnama. Benar. Orang yang pertama kali meniti sirat di dalam hadis Rasulullah, awalu sumratin yadkhuluna al-jannata apa? Ana sunatil qamar. Kelompok pertama kali yang masuk surga seperti apa? Cocok deh. Bulan purnama hadis. Jadi Pak faqih alim Pak Wali Songo itu. Enggak abal-abal kayak antum. Oke, kita lanjut. Jika hendak berbuat baik kepada tetangga, mereka seharusnya dijadikan sebagai saudara sahabat dengan mempunyai 5 macam sikap dasar. Kalau punya 5 itu, ambil itu saudara. Pertama Islam, kedua baik di dalam sikap dan sifat, ketiga baik di dalam perbuatan amal soleh, keempat ramah dan tidak serakah, kelima berkata jujur benar dan tidak khianat. Ambil itu teman tetangga. Tuh, coba. Jadi wali itu sampai membuat satu sifat-sifat hidup bertetangga supaya enak. Jika tidak didasari lima sifat itu, sementara ia bodoh dan berbuat baik karena terpaksa, akhirnya juga akan berbuat jahat juga karena baiknya kebetulan. Hal-hal yang tidak baik dipakai berbicara, yaitu jika dalam keadaan marah, sebab itu tidak lagi memandang jasa kawan, seakan belum pernah kenal. Orang yang tidak teguh iman selalu tidak ikhlas jika beramal. Kejahatan perilakunya dan kemesumannya pribadinya akan menulari yang lain. Sifat serakahnya juga akan mereka tiru sehingga bisa menyesatkan dan tidak dipercaya perkataannya. Jika hal itu tidak dihindari, berarti bersikap aniaya kepada diri sendiri. Makanya kalau ada orang jelek, jauhin, itu pesannya wali. Makanya pesannya Syekh Maulana Malik Ibrahim, dia mengatakan, coba Pak, sekelas zaman dulu, lihat, ang lampahaken kajat mikan ing syariat lan agama tan ngucap-ucap lawan qadariyah lianing saking tan upaya melaksanakan hukum dan amalia agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Coba sekelas Syekh Maulana Malik Ibrahim, kita dilarang apa? Duduk-duduk sama siapa? Qadariyah. Mau apalagi kalau Sunan Bonang. Oke. Di sini antum bisa baca dan beberapa nah di sini ada 10 hal yang membatalkan Islam. Koyok wong anembah braholo ikut menyembah berhala, atanapi meluo ing pujine wong kafir mengikuti pepujian upacara keagamaan kafir, melu ababanten ikut mengeluarkan sesajen, terus kemudian merendahkan wahyu Allah tidak baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya, misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu Allah, menjelewengkan dalil Al-Quran dan memaki kebenaran kalamullah, itu kafir menurut Wali Songo. Terus kemudian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana dibicarakan dalam 4 madhab. Terus menganggap sunnah hal yang wajib, menganggap wajib hal yang sunnah, mengaku sebagai nabi rasul setelah Nabi Muhammad, itu menuduh kafir terhadap saudaranya kafir, persis seperti hadis Rasulullah yang mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Taib. Saya kira itu gimana nanti setelah maghrib dilanjutkan. Mudah-mudahan antum enggak kapok ya. Dan saya di sini hanya mengungkap, enggak ada tambahan, enggak ada saya kurangin. Bahkan ajaran Wali Songo itu saya turunkan apa adanya, sesuai dari hasil terjemahan Profesor Dr. Drewes. Makanya ini hal-hal. Nah, pesan tentang kaitannya dengan ajarannya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan yang lainnya, insya Allah kita akan pelajari nanti setelah sholat maghrib. Terus kemudian kita buka tanya jawab ya. Ya, barangkali ada yang mencoba ingin mengkonfirmasi atau mengkomparasi, silahkan. Kalau antum ingin mengkonfirmasi, silahkan. Karena sejarah itu seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. H.M. Rosidi adalah ilmu dugaan. Faktanya tidak bisa berubah, tapi tafsirannya sesuai dengan penulis sejarah. Nah, disinilah nanti kita akan mencoba untuk konfirmasi, syukur-syukur klarifikasi. Nah, lebih tajam lagi kita diskusi secara kritis tentang Wali Songo, ajarannya dan yang lainnya. Oke? Okay? Gak ada tanya jawaban? Oke. Okay. Tapi kita istirahat. Silakan antum siap-siap sholat maghrib. Insyaallah nyantai dan biiznillah langsung ba'da sholat maghrib kita mulai. Okay, mungkin kita bagi hadiah dulu ya. Sambil saya tanya, karena waktu ada waktu dikit. Ini hadiahnya lampu untuk cari kodok. Tahu ini ya. Silakan sebutkan tiga nama wali yang ikut sarasehan di Kiri Kedaton. Silakan. Ya, ya Pak. Ah, Masya Allah. Maulana Malik Ibrahim salah. Maulana Muhammad Maghribi. Oke, gak apa-apa, diambil. Fadol, hadiah berikutnya sebutkan nama kakek saya. Nah, kan gampang loh. Ya, itu. Ayo. Itu bapak. Oke, sebutkan nama atau Sunan Giri itu hubungannya dengan Sunan Ampel apa? Silakan. Ya. Apa? Sunan Ampel apa? Menantu. Ya, menantu. Silakan. Insyaallah. Sama ini. Ya, oke. Silakan ibu-ibu mungkin mau. Oke. Ini khusus ibu-ibu ada hadiah magic chair. Masyaallah hebat. Wah, ini apa ini? Anak kira magic chair ini. Oke, sebutkan ajaran atau hal yang membatalkan Islam menurut Sunan Wali Songo. Satu aja. Silakan. Apa? Ibu, ibu sini kasihkan, Mas. Pokoknya dapat ibu-ibu. Silakan. Sebutkan lagi istrinya Sunan Giri berapa? Berapa? Anak nggak nyampain tadi ngarang loh. Ada. Oke, memang berarti yang ibu ini baca buku saya. Jadi Sunan Giri itu punya istri dua. Ya. Dan nikahnya satu hari bareng katanya. Itu ya. Karena dulu belum ada KUA ya. Itu kan gitu. Enggak butuh surat. Oke, sekarang bapak-bapak silakan sebutkan kapan Portugis masuk ke Malaka? 1000? Ya, silakan. 111. Ini bapak yang belakang juga, silakan. Kasih. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya itu. Ada jawaban dari Ahmad. Pertanyaan 2 tadi. Oh, syirik. Ya, ada. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebutkan hukum musik menurut para wali songo. Nah, ada. Silakan antum. Nih. Antum lagi belakangnya. Pertanyaan terakhir karena ini nanti untuk session berikutnya. Untuk ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Mas, apa ini? Kayaknya hangat. Oke. Okay. Saya kira candolannya burung ini. Tapi, silakan ibu-ibu kalau mau nebak ya. Sebutkan nanti di akhir zaman itu menurut Wali Songo banyak terjadi apa? Ahli sunnah orang Islam menjadi apa? Jadi terasing ada yang kafir. Silakan. Kasih. Baik. Insyaallah nanti berikutnya kita akan bagi-bagi lagi dan kita siap-siap untuk salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.